Belakang mengambil ilmu dari Ustadzul Akmal Riau, karena kami melihat bahwa dia membela Dulqonen, menyatakan apakah Dulqonen adalah bid'ah. Tapi mukhalifnya menyampaikan ucapan belum ada ulama yang mentahdir Ustadzul Akmal. Qanibina'azakumullah. Orang ini sudah sekian kali melakukan berbagai macam perkara-perkara yang membuat kekacauan. Yang membuat kekacauan. Dan sudah banyak yang bicara. Termasuk Syekh Abdullah Bukhari bicara tentang dia. Juga ada beberapa orang dari ulama yang berbicara tentang dia. Qanibina azakumullah. Bahkan Dulqornen dan kawan-kawan sudah menulis tahdir terhadap Dul Akmal. Dibacakan kepada saya. Coba Ustaz baca. Saya baca. Waktu di pertemuan bandara. Enam orang atau tujuh orang. Diakhiri di bawahnya dengan tanda tangannya Syekh Utsman Salimi. Bahwa dia menyimpang, sesat, jauhi dia dan sebagainya. Tanda tangan tujuh orang. Kemana itu sekarang? Kertasnya. Kok bisa gabung kembali? Apa sudah taubat? Apa sudah berubah? Nah,